Bolehkah anak disusui lebih dari 2 tahun? Juga di dalam Al-Quran dikatakan wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu menyusui anaknya 2 tahun berturut-turut. Para ulama menyebutkan yurdi' di situ bermakna perintah, artinya itu batasan paling banyaknya. Nah, dan juga yang saya ketahui katanya dari sisi kedokteran, ya, apa yang keluar lebih dari 2 tahun itu tidak banyak manfaatnya untuk anak.